Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Nah, malam hari ini kita belajar Masail Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari masalah yang ke-25 dan 26. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'lihul kutubil batilah nisbatuha ila Allah, mengarang kitab-kitab batil dan menyandarkannya kepada Allah. Al-mas'alatu sabi'atu wal isyrun, masalah yang 27. Masalah yang ke-27, tasmimul kutubil batilah, mengarang kitab-kitab batil wa nisbatuha ila Allah dan menyandarkannya kepada Allah. Kaqaulihi, seperti firman Allah, fawailun lilladina yaktubuna alkitaba, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab di aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qala hafizahullah asy-syarh, min afatil yahudi, termasuk diantara penyakit orang-orang Yahudi, annahum yu'allifuna al-mu'allafat, bahwa mereka mengarang mu'allafat, buku-buku, karya-karya tulis, wayaktubunaha bi'aidihim, dan mereka menulisnya dengan tangan-tangan mereka, wa yudamminunaha al-batil, dan mereka mengisinya dengan kebatilan. Ya, jadi kitab itu, buku yang ditulis itu dikarang dan diisi dengan kebatilan. Wa yaquluna hadza min indillah, dan mereka menyandarkannya kepada Allah dengan mengatakan kitab ini dari sisi Allah. Tujuannya lihsulu ala mukafa'atin minan nas, agar mereka bisa mendapatkan mukafa'ah, penghasilan dari orang-orang. Au yabi'una au yabi'u hadhil kutub, atau untuk menjual kitab-kitab. Yabi'u ma'tuh kepada yahsulu. Jadi liyahsulu au liyabi'u, agar mereka bisa menjual. Hadil kutub, kitab-kitab ini, fil aswaqi, di pasar-pasar, wa tudirru alaihim amwalan, sehingga harta, ya, tudirru alaihim, harta mengitari mereka, yakni mereka mendapatkan uang yang banyak dengan itu. Nah, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya perbuatan yang sangat lancang. Hanya ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, mereka berdusta atas nama Allah. Wa tasniful kutub ad-dallah, dan mengarang kitab-kitab yang sesat, tarwijuha 'ala nas, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia, hirfatul yahud, merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Sudah kita lewati juga pembahasan tentang tahrif. Mereka banyak mentahrif. Waman tashabbaha min hadhil ummah, dan orang-orang yang menyerupai mereka, min hadhil ummah, dari umat ini. Ya. Di tengah-tengah umat Islam juga ada yang demikian. Ya. Nah, menulis buku-buku, ya, buku tata cara sholat. Nah, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, kesalahannya pun fatal, ya, banyak dicampur dengan bid'ah-bid'ah dalam hal dikir-dikir, bacaan-bacaan dalam sholat, ataukah gerakan-gerakan sholat. Sami'allahu liman hamidah, bukannya begini, tapi begini. Dari mana? Dijual laris manis, murah meriah, di pasar-pasar banyak. 10.000, 7.500, lonsna, banyak seperti itu. Wal wajib ala al-alim, dan yang wajib atas orang yang berilmu, hina mayaktubu syai'an minal ilm, ketika menulis sesuatu dari ilmu, an yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala, jadi dia wajib bertakwa kepada Allah azza wa jal, ya, takut kepada Allah, jangan menulis kecuali yang benar. Walaik tuba illa ma yuafiqu al-kitab wa sunnah, dan dia tidak boleh menulis kecuali yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengapa? Li'annahu mas'ulun an kitabati. Karena dia akan ditanya tentang tulisannya. Ya, dia akan bertanggung jawab, dimintai pertanggung jawaban nanti pada hari kiamat. Nah, nasam'a wal basara wa fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, akan ditanya pada hari kiamat. Fala yaktubu fi fatwahu, maka dia tidak boleh menulis dalam fatwa-fatwanya, wala fi mu'allafi, bukan pula di dalam karyanya, wala fi maqalati, dan dalam makalah-makalahnya. Makalah terjemahnya makalah, ya. Illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah, kecuali ia mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Ulaik tubuh syai'an min indi nafsihi wa hawahu, dan dia tidak boleh menulis sesuatu dari dirinya, ya, yakni dari pikirannya sendiri dan dari dorongan hawa nafsu. Ya, semuanya harus ada sandarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yaqulu hadha min asy-syar', kemudian dia mengatakan ini adalah dari syariat, enggak boleh. Ya. Jika itu bersumber dari pikirannya sendiri dan hawa nafsunya. Aw hadhihi hiya syari'ah, atau dia mengatakan inilah syariat. Wa ma aktsaru tasnifil kutubi fi hadhihi al-ayyam, dan betapa banyak ya penulisan pengarangan kitab-kitab di hari-hari kita ini. Ya, seperti yang kita contohkan tadi ya. Agar rosail atau artikel-artikel awil fatwa abdullah, atau fatwa-fatwa yang sesat. Al-batilah, yang batil bismil Islam dengan mengatasnamakan Islam. Nah, wahaza mislu fi'li Yahud, dan ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Hanya ingin mendapatkan keuntungan di balik itu. Wallahul musta'an. Fa'adayun abdul muslim, maka ini memberikan peringatan bagi seorang muslim, alladhi yuridu an yaktuba, yang ingin menulis, au yu'allif, ataukah membuat karya tulis, au yufti, ataukah berfatwa, an yatawakkofa inda hududillah subhanahu wa ta'ala, agar dia berhenti ya pada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, pada batasan-batasan Allah, wa an yattaqi Allah, dan agar dia bertakwa kepada Allah, wa yaktuba lil haq, dan agar dia menulis untuk kebenaran. Wa illam yardun nas, walaupun manusia tidak suka, walaupun manusia tidak ridha. Nah, yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Baik, itu masalah yang ke-27 ya. Mengarang kitab-kitab batil dan menyandarkannya kepada Allah dengan mengatakan ini adalah syariat Allah atau sebagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah berikutnya, masalah yang ke-28, rohdu ma'inda ghairihi minal haq, menolak kebenaran yang ada pada orang lain. Masalah yang ke-28, annahum laib baluna minal haq, mereka tidak menerima kebenaran, illa alladhi ma'ataifatihim, kecuali yang ada bersama kelompoknya. Seperti firman Allah Ta'ala tentang orang-orang Yahudi, qalu nu'minu bima unzila 'alaina, mereka mengatakan kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan atas kami, yaitu Taurat. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan masalah yang ke-28 ini, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallahu ala Muhammadin, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan atas Muhammad. Qalu, mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaihi, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni ala Musa alaihissalam, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari Bima waro'ahu, kata Syekh Shalih Fauzan menafsirkan ay ghairahu. Mereka mengingkari selain Taurat. Wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum. Wa huwa al-haqq dalam keadaan dia itu adalah kebenaran, yakni Al-Qur'an itu adalah al-haqq musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan Taurat. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ya quluna nahnu nu'minu bit Taurat. Maksudnya kami beriman kepada Taurat allati unzilat ala nabiyyina Musa, yang diturunkan kepada nabi kami Musa. Wa yakfuruna bima wara'ahu, apa yang mereka ingkari selain Taurat? Wa huwal Injil allazi unzila ala Isa wal Qur'an allazi unzila ala Muhammad. Nah, ini keadaan orang-orang Yahudi. Mereka mengingkari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Dalam keadaan dia membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Al-Injil wal Qur'an. Injil dan Al-Qur'an musaddiqani, keduanya membenarkan lima fit Taurati terhadap apa yang ada di dalam At-Taurah. Nah, ini keadaan mereka ya. Jika al-haq itu datang dari selain kelompok mereka, mereka tolak dengan mentah-mentah. Faraddallahu alaihim, maka Allah membantah mereka. Bi'annakum, bahwa jika kalian idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa, benar mengikuti apa yang diturunkan atas Nabi Musa, fa kaifa taqtuluna al-anbiya, lalu mengapa kalian membunuh para nabi? Berarti antara pengakuan kalian dengan pengaplikasian amalan kalian bertentangan. Hal unzila ala Musa qatul anbiya, apakah diturunkan kepada Nabi Musa ajaran membunuhi para nabi? Ya kan? Ini suatu bentuk kontradiktif. Haitsu qatalu Zakaria, di mana mereka membunuh Nabi Zakaria. Waqatalu Yahya, dan mereka membunuh Nabi Yahya. Ya. Siapa ayah, siapa anak? Nabi Zakaria atau Nabi ayah Yahya yang sebagai bapak? Nabi apa yang bapak? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Ya Yahya khudil kitab biquwah. Ya. Nabi Zakaria dianugerahi oleh Allah Azza wa Jal anak, yaitu Nabi Yahya, setelah ista'ala ra'su syaiba, setelah rambut beliau putih beruban. Nah, namun banyak di kalangan ulama yang membalik, jika dia bernama Yahya maka kunyahnya Abu Zakaria, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, dibalik Abu Zakaria Yahya. Nah, itu kebiasaan mereka dalam menggunakan kunyah. Adapun kedudukannya dalam hal ini, Nabi Zakaria Yahya, Nabi Zakaria adalah bapa dari Nabi Yahya. Wa hamu biqatli Isa alaihissalam, dan mereka juga berkeinginan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Farafa'ahullahu ilaih, maka Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa asamahu minhum, dan Allah menjaganya dari mereka. Jadi mereka berhasil membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tetapi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Wa hamu biqatli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berkeinginan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum qatlul anbiya. Jadi muhimmah mereka, ya, keinginan dan kesibukan mereka adalah membunuh para nabi. Ya. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Wallahul musta'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afakullama ja'akum rasulun bimala tahwa anfusukum, maka apakah Ya, setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak cocok ya dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri, fafariqan kadzabtum, maka sebagian rasul-rasul itu kalian dustakan, fafariqan taqtulun, dan sebagian lagi kalian bunuh. Nah, ini firman Allah Ta'ala tentang keadaan orang-orang Yahudi. Ya, suka membunuh para nabi. Ba'dur rusul kadzabuhum wa ba'dur rusul qataluhum, sebagian rasul mereka dustakan, sebagian rasul mereka bunuh. Limadha, pertanyaannya, kenapa? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum, karena para rasul itu datang ya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Nah, ini alasannya. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Fa kaifa yaquluna, lalu mengapa mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa in hadza min al-iman alladhi unzila alaihim. Dan di mana ini? Ya. Dari beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya ini adalah pengakuan yang sangat jauh dari fakta yang sebenarnya. Nah, apa yang diturunkan kepada mereka berupa Taurat berisi anjuran agar memuliakan para nabi dan rasul, agar beriman kepada mereka dan membenarkan risalah mereka, bukan justru dibunuhi, kan sangat bertentangan. Wa yaban mimma unzila alaihim fit Taurah, dan juga termasuk yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat adalah na'tu Muhammad, yakni sifatu Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa bayanu risalatihi, dan dalam Taurat itu ada penjelasan risalah agama yang beliau bawa. Sifatihi, dan penjelasan tentang sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Falimadza lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Lalu mengapa mereka tidak beriman kepada Muhammad alaihi salatu wasallam? Jadi hal ini bertentangan dengan pengakuan kalian. Innal imana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa imanun bima unzila alaihi. Mengimani Nabi Muhammad berarti mengimani apa yang diturunkan kepada mereka. Qad kafaru bih, sementara mereka telah mengingkari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kufur pada beliau. Wa hum yaquluna nu'minu bima unzila alaina, sedangkan mereka mengatakan kami beriman atas apa yang diturunkan kepada kami. Nah, jadi ini keadaan mereka ya. Laik balunal haq illa ma ta'ifatihim, mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang ada pada kelompok mereka. Itu keadaan orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan fenomena yang ada di zaman kita di tengah-tengah kaum muslimin? Kata Syekh Fauzan, wa hadha yashmalu man yaqul, dan ini juga mencakup siapa saja yang mengatakan ana la attabi'u illa fulanan minal ulama, aku tidak mengikuti kecuali fulan dari kalangan ulama. Yani hanya mengikuti ulama tertentu. Ya. Hanya mengikuti ulama tertentu. Nah, ini tidak benar prinsip yang seperti ini. Wal wajibu, dan yang wajib annahu yaqbalul haq. Yang wajib dia menerima al-haq. Sudah pernah kita lewati ungkapan al-haqqu dhalatul mu'min, ayna wajadahu akhadahu. Kebenaran adalah barang hilangnya orang yang beriman. Di mana saja dia dapatkan, dia mengambilnya. Nah, ini yang wajib menerima kebenaran. Wala ta'assabul imami, dan tidak boleh fanatik terhadap imamnya, ya, auli mudarrisi, terhadap mudarrisnya, auli syekhihi, atau terhadap gurunya, syekhnya, tidak boleh bersifat fanatik. Kemudian syekh mencontohkan dengan contoh yang nyata, mislu masyaikhi at-turuq, seperti guru-guru tarekat. Ya. guru-guru tarekat atau ashabulahumul muridu. Muridun, murid-murid mereka bersikap fanatik terhadap para guru itu. Wal atba, demikian pula para pengikut-pengikut mereka. Nah, sangat-sangat fanatik. Apa saja yang diucapkan oleh guru-guru tarekat itu mereka benarkan. Ya, tidak pernah salah. Dan tidak akan salah. Wala yakbaluna al-haqqa illa ma qala haula. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali apa yang diucapkan oleh orang-orang ini. Wa hadza amrun batilun. Bagaimana keadaan seperti ini, kata Syekh, ini adalah perkara yang batil. Naam, li'annahu la yajibu ittiba'u muayyanin min al-khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini sebagai kaidah, ya, prinsip, ya, bahwa tidak ada yang wajib diikuti secara mutlak dari makhluk ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bisa diikuti, bisa ditolak. Ya. Jangan mengecap seseorang mesti diikuti. Enggak bisa tidak. Sama saja kita menjadikan dia sebagai rasul, sebagai nabi yang ma'sum. Naam. Nah, ini jangan sampai menimpa salafiyun ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita keadaannya seperti ini, mengkultuskan guru tertentu, syekh tertentu, mudarris tertentu, berarti kita sama dengan tarekat-tarekat sufiyah. Apa bedanya kita dengan mereka? Jadi hati-hati dari pengkultusan. La yajibu tiba'u mu'ayyan min al-khalqi illa Rasulullah SAW. Jadikan ini sebagai kaidah. Prinsip. Naam. La yajibu ittiba'u muayyan minal khalq illa rasuli. Kenapa di kasrah di sini? Apa ya rabnya rasul mustafna? Mustafnanya dengan illa. Mana yang sudah belajar kemarin ini masih segar. Ya? Lihat kelas 2. Ini la ya la yajibu adalah di depan. Berarti namanya apa? Manfi, ya. Kemudian mustafna minhunya disebutkan. Ya, berarti gimana? La yajibu tiba'u muayyanin al-khalqi illa. Bisa itba', bisa dinasab, ya. Bisa illa Rasulullah. Di sini bisa itba', berarti di sini diitba' ke khalq min al-khalqi illa Rasulillah. Jadi itba', ya. Itba' itu tidak harus marfu, ya. Tidak harus didhamma, ya. Nah, biasanya kan contohnya maqama al-qawmu illa Muhammadun. Al-qawmu marfu, maka Muhammadun marfu. Tapi di sini min al-khalqi di kasrah, berarti itba'nya apa? Dengan kasrah. Nah, sudah benar, ya. Dan itu yang rajih, itba' arjah minan nasab. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan innahu yajibu tiba'u muayyanin ghairar rasul fa innahu murtad. Subhanallah. Hukumnya, ya, sangat besar, bukan perkara yang main-main ini. Kata Syekh Fauzan, barang siapa yang mengatakan wajib mengikuti muayyan orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu murtad, maka dia murtad. Yustatab, dimintai taubat. Fa in taba, jika dia bertobat, itu yang diinginkan. Wa illa qutil, jika tidak mau bertobat dari ucapannya, maka dibunuh. Karena dia sudah murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Ingat, masalah seperti ini yang menjalankannya, menerapkannya adalah penguasa, ya, bukan sembarang orang. Nah, Beliau menyebutkan ini kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana hal itu ditakrir, ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengapa? Murtad li'annahu ja'alahu lana musawiyan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah menjadikan fulan setara, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama saja dia mengakui ada Rasul atau Nabi yang lain selain Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu konsekuensinya. Difahami? Ketika dia mengatakan wajib mengikuti fulan, pokoknya harus diikuti ucapannya, pendapatnya, ya statementnya, semuanya wajib diikuti. Ini murtad yang seperti ini. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh murid-murid tarekat terhadap guru-guru mereka, ya, masuk dalam hukum ini. Nah, qala fala ahada yajib tibahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang wajib diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu, adapun selainnya, minal a'immah, dari kalangan para imam wal ulama dan para alim ulama rahimahumullah, fa ittaba'una fima wafaqu fihi alhaq, maka mereka diikuti dalam hal-hal yang mereka mencocoki alhaq padanya. Ya, jadi mengikuti mereka tidak boleh istiqlal, berdiri sendiri, harus terikat dengan kebenaran. Ya, harus terikat dengan ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jika hal yang diucapkannya, yang dibimbingkannya, statementnya, pendapatnya mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Jika bertentangan, maka kita tolak. Ya. Nah, kita tinggalkan. Begitu prinsipnya. Benar. Wa ma akhta'u, dan apa yang mereka keliru fihi padanya minal ijtihad, dari ijtihad, fa innahu la yajuzu akhdhuhu, maka tidak boleh mengambil ijtihad yang keliru itu. Walau kana minal a'immah, walaupun dia dari kalangan para imam-imam dalam Islam. Semisal pendapat al-Imam Abu Hanifah menyelisih dalil, kita tinggalkan. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan atau kan pendapat Imam Ahmad. Ya, selama sejalan dengan dalil kita ambil, adapun jika menyelisih dalil kita tinggalkan. Wa hum yaquluna dzalik. Dan mereka para a'immah itu mengatakan hal demikian. Yaquluna la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengambil ucapan-ucapan kami kecuali yang mencocoki ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ya, pernah disebutkan oleh Syekh Fauzan ucapan empat imam mazhab yang masyhur, ya, bisa dilihat pada halaman 42-44. Ya, coba dilihat pada halaman 42 sampai 44, di situ dinukil, ya. Mulai dari ucapan al-Imam Abu Hanifah, kemudian ucapan Imam Malik, lalu Imam Asy-Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad. Nah, ya, kalau bisa ucapan empat imam ini yang dinukil di sini, dan juga Al-Albani rahimahullah menukilnya dalam kitab Ashul Sifatish Shalah, ya, di muqaddimah beliau menukil, ya, mengajarkan kepada kita agar tidak fanatik terhadap pendapat tertentu. Ini bagus dihafalkan oleh para thalabatul ilm. Nah, selesai masalah yang ke-28, ya. Ringkas masalahnya dan penjelasannya pun tidak terlalu panjang. Kita beralih ke masalah berikutnya karena ada kaitannya dengan masalah 28. Masalah 29, la ya'maluna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'una Orang-orang jahiliyah tidak mengamalkan ucapan orang-orang yang mereka anggap bahwa mereka mengikutinya. Nah, seperti orang-orang Yahudi yang sudah kita sebutkan tadi, mereka mengaku mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu pengakuannya, tetapi pada penerapannya tidak dilakukan. Buktinya mereka membunuhi para nabi. Ya. Mereka mengingkari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu at-tasi'atu wal-ishrun, masalah yang ke-29. Annahu ma'a dzalik, bahwa mereka bersama dengan itu, yaitu masalah yang ke-28, yaitu apa? Dalika, isyarat ini kembali kepada ucapan mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang ada pada kelompok mereka. Bersama dengan itu, la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhu. Ternyata mereka tidak mengamalkan apa yang diucapkan oleh kelompok mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa nabbaha, dan Allah menambih, qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakan oleh Muhammad, sampaikan kepada mereka, lalu mengapa kalian membunuhi para nabi-nabi Allah min qabl, sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Qala syarihu hafizahullah, syah haula'il yahudu yad'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurah. Orang-orang Yahudi ini, mereka mengaku bahwa mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat. Wahada yukadzibuhu amroni. Dan pengakuan ini didustakan oleh dua perkara. Awalan, yang pertama, qatluhumul anbiya. Mereka membunuhi para nabi. Walaysa fit Taurati qatlul anbiya, dan tidak ada dalam kitab Taurat ajaran membunuhi para nabi, enggak ada. Bal fihal imanu bihim, bahkan dalam Taurat ada ajaran agar kita mengimani mereka. Ta'zimuhum, dan mengagungkan mereka. Wattiba'uhum, serta mengikuti mereka. Wal ibtida'u bihim, dan menjadikan mereka sebagai kuduah panutan. Itu yang ada dalam Taurat. Bukan ajaran membunuhi para nabi. Sekian banyak nabi yang mereka bunuh. Ada yang mereka siksa, ada yang mereka gergaji. Ya. Nah, macam-macam. Ada yang mereka kuliti. Ya. Disiksa dengan luar biasa. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu memang bengis, ya, kejam dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah. Al-amru tsani, hal yang kedua, anna Taurata ta'muruhum biittiba'i Muhammad. Bahwa Taurat memerintahkan mereka agar mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh menyebutkan ayat dalam surat Al-A'raf, dan ini sudah pernah kita lewati, ya. Pada halaman 89. Ya, coba dilihat, ayat ini sudah pernah dilewati juga halaman 89, ya, untuk cetakan Darul Furqan. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, sifatnya Nabi Muhammad adalah amar ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan nahi munkar. Ya, Nabi selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, serta mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk. Nah, sekian banyak hal-hal at-thayyibat dihalalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan al-aslu fil asya'il ibahah hatta ta'ti dalil ma yukhalifu. Ya, ini kaidah, ya. Kaidah fikihiyah, bahwa asal hukum segala sesuatu itu hukumnya boleh, mubah, halal sampai datang dalil yang menghalalkannya. Dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, hal-hal yang buruk. Wa yadaw anhum israhum, dan Nabi alaihi wasallam yadaw anhum israhum. Ya, meletakkan dari mereka israhum, beban-beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Sudah kita nukil kemarin tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullah tentang apa yang dimaksud beban-beban dan belenggu-belenggu yang Nabi alaihi salatu wasalam meletakkan, menghilangkan belenggu-belenggu itu, beban-beban itu. Apa? Yaitu syariat Islam datang dengan kemudahan. dulu di syariat sebelumnya, ya, cara bertobatnya dengan dibunuh. Jika seorang ingin bertobat, tobatnya ya dibunuh. Nah, ada anggota badan yang melakukan kesalahan langsung dipotong. Kemudian najis yang menempel di baju mereka digunting. Enggak ada istilah dicuci. Mereka enggak membahas masalah bersuci dari najis, langsung dipotong. Ya, itu kan berat. Ya kan? Dan penentuan qisas dalam hal pembunuhan, mereka tidak menerima diat, ya. Nyawa langsung dibayar dengan nyawa, enggak ada istilah pemaafan. Itu kan berat. Baik. Hadis sifatu sallallahu alaihi wasallam Torah. Inilah sifat-sifat Nabi alaihi wasallam dalam Torah. Walam yu'minu bihi, dan mereka tidak beriman kepadanya. Ya, padahal sangat jelas, ya, sifat-sifat Nabi yang akan datang di akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi persis bagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, yakni tanpa ada keraguan sedikit pun, ya, dengan kejelasan. Nah, benar-benar mengenal Nabi dengan jelas, tanpa ada kesamaran sedikit pun. Tetapi sifat hasad, ya, menghalangi mereka dari beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum, dan mereka tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh para nabi dan ulama mereka. Alladzina yad'una al-imana bihim, yang mereka mengaku beriman kepada mereka. Wala ya'maluna bima yaqulu, dan juga mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh mereka. Ya, jadi ini karakter orang-orang Yahudi, tidak mengikuti ajaran para nabi dan ulama-ulama mereka. Kemudian di sisi yang lain, mereka mengaku mengikuti ajaran-ajaran itu dalam keadaan mereka tidak mengamalkannya. Karena kita sebagai kaum muslimin harus menjauhi karakter-karakter dan sifat-sifat yang tercela ini, karena itu jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ada tiga masalah, ya. Kelas satu menghafal masalah yang mana yang pendek? Pendek semua ini. Masalah 27, tandai. Kelas satu, 1A. Masalah 27, 1B. Masalah 28, 1C. Kalau ada 1C, enggak ada 1C. Apa yang belum? Kelas berapa? 1A. Kelas, ya, Alia kelas 1, masalah 29. Sudah, ya. 1A kelas apa tadi, masalah berapa? 28. 1B 29. Alia kelas 1 masalah 1A 27, 1B 28, kelas 1 Alia 29. Ya, waktu sudah habis. Jadi dihafalkan matannya, cukup pendek. Insyaallah pertemuan berikutnya, ya, ini besok malam, ya, distorkan. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.